Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala syarih hafakahullahu ta'ala tambihun. Qad yakulu qailun ad-damiru na fi kumna sakinun wa laysa bimutaharrikin li anna akhirahu alifun wa hiya sakinatun. Tambih, perhatian. Terkadang seseorang akan mengatakan qailun, seseorang, ada seseorang yang bertanya, dhamirna yang ada pada kumna, fa'alna, yaitu yang untuk dhamir nahnu, fa'altu, fa'alna, ini dia itu adalah sukun, dia tidak berharokat karena akhirannya adalah alif, sedangkan alif tersebut sukun. Kenapa kok dikatakan dhamir mutaharrik juga? Jadi dhamir na, dhamir nahnu, ini kenapa juga dia dikatakan sebagai dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat, padahal akhirannya adalah sukun. Kenapa enggak dikatakan, enggak dimasukkan kepada dhamir yang sakin? Kenapa masih dimasukkan kepada dhamir mutaharrik? Wal jawabu an hadza an naqul, dan jawab tentang pertanyaan ini bisa kita katakan, inna qaulahum, sesungguhnya perkataan hum, mereka yaitu ahli nahwu, mutaharrik, dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat, yashmalu al mutaharrika binafsihi kata'i fi kumtu, ini mencakup dhamir yang berharokat pada dirinya sendiri seperti ta kumtu, itu memang akhirannya juga berharokat, tu berharokat sendiri. Wal mutaharrik, wal mutaharrika biba'dihi, dan mencakup juga dhamir yang mutaharrik cuma sebagian saja. Jadi ucapan para nuhat dhamir mutaharrik ini mencakup dhamir yang mutaharrik semuanya, atau dhamir yang cuma mutaharrik berharokat sebagiannya, itu masih dikatakan berharokat juga. Biba'dihi al-muttasili, ya, biba'dihi al-muttasili, karena ini na'at ke ba'd, dengan sebagiannya, dengan bagian yang bersambung dengan fi'il, al-muttasili bil-fi'il, karena seperti na, karena yang berharokat itu cuma bagian nunnya tok yang nyambung dengan fi'il, adapun alifnya sukun. Fi'kumna, li'anna al-harfa al-muttasila bil-fi'li minhu mutahardikun, karena bagian atau huruf yang bersambung dengan fi'il dari domir tersebut ini berharokat. Wahasilul jawab, dan ringkas jawaban ini adalah, annal murada bil mutahariki fina annun wahdaha dunat domiri bitamamihi. Intinya yang dimaksud dengan mutaharik, contohnya pada domir na, itu adalah yang berharokat itu nun saja, bukan yang dimaksud semua domir harus semuanya berharokat. Jadi domir seperti na, kumna, faalna, itu tetap disebut sebagai domir yang berharokat, walaupun dia itu akhirannya sukun, karena yang dimasukkan berharokat itu pokoknya asal ada harokatnya saja. Asal ada harokatnya, entah itu harokat itu semuanya komplit atau harokat itu hanya pada sebagiannya saja. Pokoknya kalau ada harokatnya berarti dia itu domir yang berharokat, walaupun ternyata mungkin ujungnya atau ekornya itu gak berharokat. Ini masih tetap dihukumi sebagai domir yang mutaharrik. Ini jawaban mudahnya saja. Kalau mau dijawab detail, ini karena ada perselisihan apakah domirnya itu semuanya, nah itu semuanya dihukumi domir, ataukah yang domir itu cuma nunnya saja seperti fa'alata, itu apakah yang domir itu alifnya saja atau taknya saja. Ini Syekh Ahmad bin Thabit mengasih jawaban yang mudah saja, Enggak perlu dirinci karena ini masih tahap pemula. Yang jelas, jangan kemudian bingung, lo itu kan sukun belakangnya. Ya, pokoknya yang dimaksud dengan domir berharokat itu yang penting ada sebagian anggotanya yang berharokat. Walaupun mungkin ujungnya sukun. Di sini disuruh undur syarha syudhurid dhahab mahasyati ubadah. Ini ngapain disuruh lihat syarah sudur? Wong ini pemula kok disuruh lihat syarah sudur yang ngeluh nanti. Wahasyatus sajai alal qatar. Ini juga hasyatus sajai alal qatar ini juga bukan untuk pemula. Pemula ya cukup tahu gitu saja. Kemudian catatan kaki nomor 2, tambihun. Ini tambih ini sudah kita lewati kemarin. Bahwasanya musannif itu karena ini sudah selesai bahas fi'il madi kan? Fi'il madi ini sudah selesai. Bahas hukum fi'il madi sudah selesai baru dijelaskan. Ini metodenya Syekh Ahmad bin Thabit. Jadi ketika selesai baru dibahas. Semua penjelasan saya tentang fi'il madi itu berbeda dengan penjelasannya musannif. Kalau saya kemarin tak jelaskan di awal. Dhahabal musannifu ila annal fi'il al-madi al-madiya yubna ala al-fathi al-madiya. Kenapa? Karena al-madi ini isim mangkus, sedangkan kalau dalam keadaan nasab isim mangkus itu di'irab pakai fathah dhohirah. Annal fi'il al-madiya yubna ala al-fathi daiman wa abadan. Pendapatnya musannif, madhabnya musannif, bahwasanya fi'il madi seluruhnya adalah mabni dengan fathah selama-lamanya. Wa hadzal fathu imma dhahirun kama fi nahwi qoma wasaru wa waradhiya. Fathah ini bisa fathah dhahirah seperti qoma saru wa waradhiya, au muqaddarah atau muqaddarah kama fi nahwi sa'a wa darabu wa kumtu. Sa'a ini juga pakai fathah, pendapatnya musannif. Dan ini pendapatnya syarih juga sama, pakai fathah muqaddarah. Dorobu, ini beda. Kalau pendapatnya syarih, dorobu ini mabni dengan dhammah. Kalau pendapatnya musannif, mabni dengan fathah muqaddarah. Kumtu, pendapatnya musannif, mabni dengan fathah juga. Tapi fathah muqaddarah. Kalau pendapatnya syarih, kumtu ini mabni dengan sukun. Sebagaimana yang telah lalu. Mana amin duhuri at-ta'adzur. Sa'a mana amin duhurihi at-ta'adzur. Karena seperti isim maksur. Fi sa'a. Washtigalul mahalli biharakatil munasabah fi komu. Kalau komu ini mukaddarahnya gara-gara istigalul mahal. Sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Karena wawu tidaklah cocok kecuali dengan dhammah. Li'annal wawa. Li'anna wawal jama'ati la yunasibuha illa dhammu ma qablaha. Karena sesungguhnya wawu jamaah itu tidaklah mencocokinya kecuali dhammah apa-apa yang sebelum akhirannya. Adapun kalau pada kumtu, maka alasannya itu lain lagi. Kumtu, fa'altu, itu madhabnya syarih. Madhab yang kita pelajari dalam syarah itu adalah fa'altu itu mabni dengan sukun. Tapi kalau pendapatnya al-musannif, al-imam Ibnu Ajurrum, dia itu mabni dengan fathah. Pokoknya semuanya fathah. Semuanya fathah. Kalau yang fathahnya itu kelihatan, ya berarti fathah dhohirah. Kalau dia itu enggak fathah, berarti muqaddarah. Alasannya macam-macam. Ada yang alasannya ta'adzur, ada yang alasannya istighalul mahal, ada yang alasannya wadaf'u. Ini ataf ke at-ta'adzuru, ataf ke istighalu. Alasan yang ketiga yang pada fa'altu adalah daf'u karahati tawali arba'ati mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Perhatikan ini. Mungkin ini istilah baru. Alasan pada fa'altu atau kumtu, kenapa kok dia itu kok sebenarnya itu fathah? Karena sebenarnya dia itu fathah tapi dirubah sukun. Supaya apa? Karena untuk menepis dibencinya terus menerusnya empat harokat dalam apa-apa yang dia itu seperti satu kata. Jadi seperti fa'altu itu sebenarnya itu fa'alatu gitu. Tapi orang Arab itu enggak senang kalau ada empat harokat berturut-turut dibunyikan semua. Ini enggak enak, fa'alatu. Pada sesuatu yang seperti satu kalimat, yaitu fi'il dan fa'il. Lain kalau fi'il dengan maf'ul enggak apa-apa, karena fi'il dengan maf'ul itu memang sudah jauh. Fi'il itu memang bukan temannya maf'ul, fi'il itu gandengannya fa'il. Nah, ini makanya ahli nahwu itu bisa saja jawab itu sakarepe wis mboh. Seperti fa'alana boleh. Kalau fa'alana, nah itu kalau jadi maf'ul boleh diharokati semua. Tapi kalau fa'alatu enggak boleh kata mereka. Alasannya apa? Karena kalau empat harokat itu berturut-turut, ini enggak senang katanya orang Arab. Enggak tahu yang ditanya siapa juga bilang enggak senang. Yang jelas ini kalau seperti itu namanya daf'u karohati tawali arba'ati mutaharrikatin fima huwa kal kalimah al-wahidah. Jadi fa'altu itu aslinya fa'alatu, madhabnya musonif. Cuma fathahnya diganti sukun supaya menghilangkan kebencian berturut-turutnya empat harokat dalam perkara yang seperti satu kata. Karena fi'il dan fa'il ini gak bisa dipisahkan, makanya dihukumi satu, dihukumi satu kata karena tidak bisa dipisahkan. Makanya tidak mengapa kalau fi'il dan maf'ul diharokati semua, gak apa-apa karena fi'il dan maf'ul itu tidak satu kata gitu. Ini madhabnya musonif. Jadi fa'altu kalau madhabnya musonif itu adalah mabniyun alal fatah al muqaddar, fathah muqaddarah. Mana amin duriha apa? Dab'u karohati tawali arba'i mutaharikatin fima huwa kal kalima al wahidah. Panjang sekali alasannya. Qala walladhi dakarnahu fi syarah wal ashalu alal muqtadi. Dan yang kami sebutkan di dalam syarah bahwasannya fi'il madi kalau fa'ala mabni alal fatah, fa'alu mabni alal dhamma, kemudian fa'altu mabni alal sukun, itu lebih gampang karena mengikuti dohir. Dohiri sukun ya sukun, dohiri fathah ya fathah, dohiri dhamma ya dhamma, enggak perlu repot-repot. Kalau madhabnya musonif memangnya lebih ringkas, pokoknya fathahnya fathah semua itu. Nanti kalau ditanya alasannya mana amin duria apa, kenapa kok muqaddar, nah itu baru jelimet. Maka bebas, terserah sampean mau pilih madhabnya musonif atau mau pilih madhabnya syarih, masalah ini gampang. Faham tadi alasan daf'u karohiyati tawali arba'i mutaharikat fima huwal kalimah, fima huwa kal kalimah al-wahidah. Ini ya difahami. Selesai kita, alhamdulillah, dari fi'il madi. Yang jelas fi'il madi itu mabni. Ada yang mengatakan mabni semuanya dengan fathah. Ada yang mengatakan mabni dengan tiga keadaan, dengan tiga rupa. Mabni al-fatah, mabni al-dom, mabni al-sukun. Mabni al-fatah bisa fathah dohir, bisa fathah muqaddar. Kalau mabni al-dom sama sukun, gak ada yang muqaddar, semuanya dohir. Ya, mabni ala dom dan mabni ala sukun semuanya dohir, enggak ada yang muqaddar. Yang muqaddar cuma fathah. Dan juga sudah kita sebutkan rinciannya kemarin. Tasrifan fi'il itu 14, yang mabni dengan fathah itu 4, mabni dengan dhamma itu 1, mabni dengan sukun 9. Qala wa amma al-amru, adapun fi'il amr fa hukmuhu annahu mabniyun aidan daiman wa abadan. Perhatikan, adapun fi'il amr, amr adalah perintah, maka hukumnya dia itu mabni juga, daiman wa abadan, selama-lamanya. Cuma bedanya dengan fi'il madi apa? Kalau fi'il madi, dia masih memiliki mahal dalam satu keadaan. Fi'il amr, dia itu dari sisi perubahan harokat akhirnya, dia itu enggak berubah alias mabni. Dan dari sisi jabatannya juga dia selamanya enggak punya jabatan. Karena enggak ada amil yang masuk kepada fi'il amr. Enggak ada amil yang masuk pada fi'il amr. Jadi baik secara lafad maupun secara mahal sudah enggak ada i'rabnya. Sudah enggak perlu lagi di i'rab. La mahalla minal i'rab. Irob maksudnya jabatan. Itu. Ngirobnya gimana? Loh, ngirobnya gimana? Irob di situ maknanya adalah penjelasan. Jadi ini sebagai tambahan dari faedah yang dulu di bulan Ramadan. Irob itu saya bilang dua makna toh. Irob itu ada tiga makna dalam ucapan kita itu. Ayo di irob, maknanya dijelaskan. Ini irobnya apa? Maksudnya jabatan. Ini mu'rob atau mabni? Itu irob dari sisi perubahan. Wabinauhu ala arba'i halatin, dan mabninya fi'il amr itu memiliki empat keadaan alias memiliki empat rupa. Kalau fi'il madi cuma tiga, kalau fi'il amr ada empat. Kenapa? Karena dia itu ketambahan hadfun nun. Karena dia itu seperti fi'il mudhari. Fi'il amr itu seperti fi'il mudhari yang majzum. Dan tasrifan fi'il amr, tasrifannya ke bawah ada enam. Enam, dua mabni dengan sukun, if'il, sama if'ilna. Yang paling atas sama yang paling bawah mabni dengan sukun. Kemudian, if'ila, if'ilu. Itu mabni dengan hadfun nun. Mana tadi tak tulis kok. Jadi fi'il amr itu kan tasrifnya semua ke bawah ada enam. Yang dua mabni dengan sukun, yaitu yang paling atas sama yang paling bawah. If'il sama if'ilna mabni dengan sukun. Sisanya yang empat semuanya mabni dengan hadfun nun. If'ila, if'ilu, if'ili, if'ila. Empat itu semua mabni dengan hadfun nun. Jadi dalam tasrifan fi'il amr enam itu yang dua mabni dengan sukun, yang empat mabni dengan hadfun nun. Kemudian ini kan sudah dua, mabni dengan sukun, mabni dengan hadfun nun. Kemudian ketambah bertemu dengan nun taukid, maka ada mabni dengan fathah. Kemudian ketambahan yang mu'tal, yaitu mabni dengan membuang huruf ilah, maka total keadaan semuanya ada empat. Ya, total semua keadaannya fi'il amr itu ada empat. Karena yang universal, yang semuanya itu dua dengan sukun, empat dengan hadfun nun. Kemudian ketambahan kalau bersambung dengan nun taukid, maka menjadi mabni dengan fathah. Kemudian kalau pas fi'il amrnya itu pas yang mu'tal, maka ketambahan mabni dengan hadfu harfil illah, maka total semuanya ada empat. Makanya dikatakan wabina'uhu ala arba'i halat, mabninya ada empat keadaan. Dan nanti insya Allah tak rincikan faedah. Antara selama ini kan kita bahas fi'il itu kan ada yang bersambung dengan jadi af'alul khamsah, ada yang bersambung, ada yang mu'tal, ada yang nun taukid. Itu semua nanti beda, itu nanti semua beda. Qalal halatul ula, keadaan yang pertama, wa huwal asal, dan ini yang asal, mabni dengan sukun, ini adalah asal. Ayyubna ala sukun, di mabni dengan sukun, wa dhalika fi maudhi'aini, ini pada dua tempat. Al awal idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un. Yang pertama apabila fi'il amr itu adalah fi'il yang kebetulan dia itu bukan mu'tal akhir alias sahih akhir. Dan tidak bersambung dengannya sesuatu pun, maksudnya bukan termasuk tasrifan 6 itu, bukan termasuk tasrifan alif itsnan dan juga waul jamaah. Nahukum wakrim wastami wastaghfir. Ini cepat sekali asar. Baru 19 menit. Wa qawli ta'ala kullil mu'minina. Maka kalau fi'il amr, kalau dia itu pas sohil akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka dia itu mabni dengan sukun. Pokoknya irobnya fi'il itu gampang, apa yang kelihatan itulah yang dibilang gitu aja. Cuma kita perlu menjelaskan. Sebenarnya ya tahu, dilihat dari kum sudah jelas sukun, akrim jelas sukun. Cuma kan kita harus bisa menjelaskan, itulah irob. Itulah irob, irob itu menjelaskan. Wailah kalau dilihat dari contohnya saja ya sudah paham. Atsani yang kedua, kapan fi'il amr itu mabni dengan sukun? Idza tasalat bihi nunul inath, apabila bersambung dengannya nunul inath, nun yang untuk domir antunna. Nunul inath ini adalah khusus domir antunna, karena fi'il amr semuanya itu domirnya mukhatab, makanya cuma 6. Fi'il mudhari' tasrifannya kan 14. Fi'il madhi juga 14. Fi'il amr cuma 6, karena cuma ada domir mukhotob saja, domir goib sama domir mutakalim gak ada. Karena gak ada orang itu memerintahkan dirinya sendiri, dan juga gak ada orang itu memerintahkan orang lainnya, gak ada. Yang namanya memerintahkan itu ya kepada seorang yang ada, yaitu mukhotob. Itu alasannya kenapa fi'il amr cuma 6, tasrifannya ke bawah. Karena gak mungkin seseorang memerintahkan dirinya sendiri, dan juga enggak mungkin seseorang memerintahkan orang lain yang enggak mendengar. Dia pasti memerintahkan hanya mukhatab. Makanya tasrifannya itu cuma if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Mulai dari domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Enggak ada domir huwa, enggak ada domir ana. Itu alasannya. Jadi fi'il amr jika bersambung dengannya nunul inath, yaitu domir antunna. Inath jamak dari unsa. Unsa artinya wanita. Kalau wanita banyak, jamaknya inath. Atau bisa dikatakan nunul mukhotobat. Nunul mukhotobat. Nun untuk para mukhotob, banyak wanita. Unsa jamaknya inath. Atau juga unatha. Nahukumna wa akrimna wastami'na wastaghfirna kumna, berdirilah kalian semua wahai para wanita. Jadi untuk banyak wanita. Wa qawlihi ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa, wahai istri-istri Nabi, berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu amrin mabniun ala sukuni ad-dohiri ala akhiri, semuanya adalah fi'il amr yang mabni dengan sukun yang nampak pada akhirannya. Wa nunul inath domirun muttasilun mabniun ala al-fatah fi mahalli rafa' fa'il, dan semuanya adalah domir nun yang ada di belakang, semua itu adalah domir muttasil mabni dengan fathah, karena kumna, kulna, na, fathah, fi mahalli rafa', menduduki jabatan rafa'. Karena itu disebut sebagai domir rofa, karena dia menduduki jabatan rofa sebagai fa'il. Dan domir yang ada pada fi'il amr itu 5, dan 1 itu mustatir. Jadi fi'il amr itu tasrifannya ke bawah 6 itu if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Semuanya itu adalah domir kecuali satu, yaitu kecuali if'il tok. If'il itu enggak ada domirnya. Domirnya mustatir, bukan domir bahariz. Domir itu dibagi menjadi 2 dari sisi terlihat atau enggak terlihat. Domir mustatir itu domir yang tersembunyi. Domir bahariz itu domir yang nampak, ada wujudnya. Maka if'il di situ enggak ada domirnya, enggak kelihatan. Diniatkan saja, mustatir. If'ila ada domirnya, alif. If'ilu ada domirnya, wawu jamaah. If'ili ada domirnya, ya mukhotobah. If'ilah, alif juga. If'ilna, nun, al-inas. Jadi fi'il amr itu dari tasrifan yang 6 itu 5 domir, dan satunya domirnya mustatir, gak kelihatan. Jadi gak ada domirnya, alias mustatir. Al-halatul thaniyah, keadaan yang kedua, rupa fi'il amr yang kedua, wajah fi'il amr yang kedua, kita katakan wajah karena nampaknya dia seperti apa. An yubna ala hadfi harfil illah, yaitu dimabnikan dengan membuang huruf illah. Wa dzalika idza kana mu'tallal akhiri, apabila dia itu kebetulan dia adalah fi'il amr yang mu'tal akhir. Makanya ini irobnya fi'il amr itu persis dengan irobnya fi'il mudore. Kalau mudorenya itu majzumnya pakai harfilillah, maka fi'il amrnya juga mabni harfilillah. Sama, cuma bedanya fi'il mudore itu mu'rob, fi'il amr itu mabni. Tapi mabninya itu dengan mu'robnya fi'il mudore. Fi'il mudorenya itu pakai apa? Tanda rofa, tanda nasob, tanda jernya, tanda jazmnya. Karena fi'il amr semuanya dihukumi majzum, dihukumi sama dengan fi'il mudhari yang majzum. Wa dzalika idza kana mu'tallal akhir. Itu kebetulan fi'il amr yang mu'tal akhir. Nahwu ikhsha waghzu warmi. Karena khosya, yakhsha fi'il mudhari-nya, yakhsha juga jazmnya pakai hadzf harfil illah, maka fi'il amrnya juga mabninya pakai hadzf harfil illah. Waghzu membuang wawu, ikhsha tadi membuang alif, uzu membuang wawu, irmi membuang ya. Wa qauli ta'ala fatawalla anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Tawalla, tawalla, ya tawalla, fi'il amrnya tawalla pendek. Kenapa kok fi'il amr itu disamakan dengan fi'il mudhar yang majzum? Karena fi'il amr itu adalah perintah, sedangkan fi'il mudhari juga bisa dijadikan perintah, yaitu ketika kemasukan lamul amr, dan lamul amr menjazmkan. Karena itu kedudukannya fi'il amr itu sama dengan fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr. Hendaklah kamu pergi, gitu. Hendaklah kamu berpaling. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami ya Allah. Wattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Maka semua itu dibuangi semua huruf illahnya. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'ilu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Semuanya adalah fi'il amr, mabninya dengan membuang huruf illah. Huruf illah yang dibuang wahwal alif, adalah alif. Min ihsya wa tawalla, yang dibuang itu alif. Kenapa? Wal fathatu qablaha dalil nalaya, karena dalilnya adalah fathah itu. Berarti kalau fathah yang dibuang berarti alif. Kalau yang nampak itu dhamma, maka yang dibuang itu wawu. Kalau yang kelihatan itu kasroh, maka yang dibuang itu ya, gitu loh. Wal wawu min uzu wafu, wa dhamma tu qablaha dalil alaiha. Dan yang dibuang pada uzu da'ufu adalah wawu. Buktinya dhamma itu sebagai dalil, bukti yang dibuang itu adalah wawu. Ha, kembali ke wawu. Wal ya'u, dan yang dibuang adalah ya dari irmi dan ittaqi. Wal kasratu qablaha dalil alaiya, kasrah sebelumnya itu sebagai dalil bahwasanya yang terbuang itu adalah ya. Al halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga. Ayyubna ala hadfin nun, dimabnikan dengan hadfun nun. Wa dzalika idza tasala bi alifil itsnain aw wawul jama'u ya'ul mukhatabah. Ini sisanya yang keempat. Dua mabni dengan sukun, maka sisanya yang empat ini mabni dengan hadaf hadfin nun sebagaimana fi'il mudhari. Karena ini domir anta antuma antum, anti antuma antuna. Anta sama antuna mabninya dengan sukun, sisanya yang empat mabni dengan hadfun nun. Dan perlu diketahui bahwasannya selama kita belajar fi'il itu kan ada bersambung dengan alif itsnain, bersambung dengan wawul jama'ah, bersambung dengan nun taukid, kok ada mu'tal akhir. Perhatikan, sambungan itu ada macam-macam. Sambungan kalau dia itu alif itsnain, wawul jama'ah, ya mukhotobah, itu namanya sambungan sorof. Semua fi'il bisa bersambung dengan itu. Semua fi'il bisa bersambung dengan itu, karena itu sudah sambungan sorof itu. Sambungan sorof. Sudah bentuk sorofnya itu. Af'alul khamsah. Adapun sambungan luar, seperti nun taukid, itu sambungan luar. Semua fi'il mudhari' dan fi'il amr, itu bisa bersambung dengan nun taukid. Fi'il madi gak bisa. Kemudian ada istilah mu'tal akhir. Itu adalah jenis sebagian fi'il. Jadi jangan bingung ya, dikategorikan sendiri-sendiri sambungan itu. Ada yang sambungan dia itu sambungan sorof, berarti semuanya bisa. Nun taukid itu sambungan luar, itu juga bisa. Mu'tal itu jenis fi'il. Repotnya kalau semua sambungan ini ketemu, dia itu juga mu'tal akhir, pas kena sorof yang af'alul khomsah, disambung dengan nun taukid. Nah, seru sudah kalau kesambung semua ini. Kalau semua ini ketemu jadi satu, seru sudah. Bagaimana nanti ngirobnya, bagaimana jelaskannya. Nah, ini nanti insya Allah pada fase nahwu yang lebih tinggi. Kalau pemula cukup tahu gini ya. Wa illa semua itu bisa sambung jadi satu. Bagaimana kalau seandainya mu'tal akhir, terus pas kebetulan dia sorofnya itu pas jadi af'alul khomsah, kebetulan lagi ketemu nun taukid lagi, maka nanti ada rincian lain. Ini semua hanya hukum secara bagi pemula. Nanti ada hukum lanjutan. Nanti nun taukid itu bisa di kasroh wala tattabi'anni, karena di situ pas af'alul khomsah dan juga pas sambung nun taukid. Jelas itu harus, jangan bingung itu. Ada sambungan itu yang bagian dia itu sambungan, memang sambungan bawaan sorof. Ada yang sambungan luar, nun taukid itu dari luar. Dan ada yang mu'tal itu adalah jenis bagian fi'il. Jadi jangan sampai maklumatnya bercampur semua itu. Tayyip, waktunya sudah enggak nutut. Semoga bisa difahami dan semangat terus. Dan suka dengan ilmu nahwu. Kalau enggak suka nanti enggak bisa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.